Julia kurang mantap kalau sendiri, ditemani sama Novi Andarisa Exar. Oke deh. Farel, teman-teman, sahabat-sahabat guyangan, terima kasih. Thank you, Bapak Jahat. Bagus Sirawan Padi, selamat malam. SGB, bagaimana teman-teman? Selamat malam, terima kasih. Boros, selamat malam, thank you. Pak Wagio, TPI, selamat malam.